wala tafarraqu. Berpeganglah, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Kata beliau, al-jama'atu rahmah. Ya, taib. Kata beliau, wa amara aydan bittiba'i sawadil a'zam wa qala al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Dan Nabi SAW juga memerintah untuk mengikuti as-sawad al-a'zam, kelompok terbesar dari generasi awal umat Islam. Ya. Itu disebut dengan nama as-sawadul a'zam. Sebab ketika Rasulullah SAW meninggal, yang ada di muka bumi, mereka adalah para sahabat. Dan mereka adalah orang-orang yang terbaik di tengah umat. Dan kelompok yang terbesar dari kaum muslimin. Jadi kalau dikatakan mengikuti as-sawadul a'zam, artinya mengikuti generasi pertama dari umat ini. Mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga bersabda, al-jama'atu rahmah. Berjamaah itu adalah rahmat. Dan berpecah adalah adab. Berjamaah maksudnya adalah rahmat, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan kesepakatan para sahabat, itu adalah rahmat. Keluar dari hal tersebut, itu namanya perpecahan, dan perpecahan adalah adab. Ya, ini makna jamaah yang pertama. Dan bisa juga makna al-jamaah diartikan kaum muslimin yang bersatu di bawah kepemimpinan seorang kepala negara. Ya. Maka mereka disebut sebagai al-jamaah. Keberadaan mereka taat kepada pimpinan, itu adalah rahmat. Kapan mereka berpecah, maka itu adalah adab. Siksaan, sebab yang mendatangkan adab, musibah di dunia dan di akhirat. Kemudian kata beliau, wa qala ta'ala ta'kidan lima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah taala berfirman, dan ini adalah penguat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di al-ayah, ya, disebut al-ayah, maksudnya lanjutkan ayat ini. Kalau kelanjutan ayat, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Iya, ini ayat di surah An-Nisa ayat 115. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Ya, ini jamaah, jalan kaum mukminin ini. Telah para sahabat, as-sawadul a'zam, para as-salaf, dan kaum muslimin di bawah pemimpinan seorang pemimpin muslim. Iya. Kata beliau, fa'alaina luzumu kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tariki jama'atil muslimin wa tarkil ikhtira' wal ibtida'. Maka berdasarkan ayat itu, kewajiban kita adalah komitmen terhadap kitab Allah dan komitmen terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan komitmen di atas jalan jemaah kaum muslimin dan meninggalkan ikhtira', mengada-adakan. Ya. Membuat hal yang baru, wal ibtida', dan mengada-adakan perkara baru. Ya, jadi kewajiban adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti jalan para sahabat, ya, tidak membuat perkara baru. Sebab agama telah sempurna, tuntunan telah dijelaskan, ya. Dan sebagaimana yang telah kita uraikan di pertemuan sebelumnya, bahwa agama ini menerangkan segala kebaikan yang diperlukan oleh umat dan menerangkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umat. Ya. Dengan demikian kita tidak perlu ada membuat tuntunan baru. Kewajiban kita hanya sekedar mengikuti, ya, kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jemaah kaum muslimin, meninggalkan bid'ah. Kemudian kata Syafi'i, wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna bani Israila iftaraku ala 71 firqatan, wa anna an-nasara atau inna an-nasara iftaraku ala 72 firqatan, وإن أمتي ستفترك على 73 فرقة كلهم على الضلال إلا السواد الأعظم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi, terpecah menjadi 71 golongan. Dan orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di atas kesesatan, kecuali as-sawad al-a'zam. Ya, memang datang sebagian riwayat, ya, disebut as-sawadul a'zam, tapi ada kelemahan di dalam sanadnya. Tapi hadis perpecahan umat ini secara umum dia adalah hadis yang sahih. Adalah hadis yang sahih dari seluruh jalan-jalannya. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wa mas sawadul a'zam? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah as-sawadul a'zam itu? Qala, maka Nabi menjawab, man kana min ummati ala ma kuntu alaihi ana wa ashabi. As-sawadul a'zam adalah siapa saja dari umatku. Penyebutan siapa saja ini tidak menyebutkan orang, kelompok, golongan, tapi yang disebutkan adalah ciri, sifat dan kriteria. Siapa yang bersifat dengannya, karakter seperti ini ada padanya, maka dia yang dimaksud oleh Nabi sebagai as-sawadul a'zam. Siapa saja dari umatku yang berada seperti apa yang saya dan para sahabatku berada di atasnya. Ya, jadi itu ketentuannya. Dia mengikuti jalan yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya. Kemudian kata beliau, walam yumari fi dinillah, dan dia tidak melakukan perdebatan dalam agama. Walam yukaffir ahadan min ahli tauhid bi dambin, dan di antara sifatnya dia tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli tauhid lantaran dosa yang dia lakukan. Wa dzakara al haditha bi tulihi, kemudian disebutkan hadis panjang. Memang riwayat ini hadisnya panjang, sebagaimana yang saya terangkan tadi ada kelemahan dalam sanadnya, namun secara umum kandungan dari hadis adalah sahih. Iya. Dan apa yang disebut di akhir hadis di sini dari sifat pengikut kebenaran, dia tidak berdebat dalam agama Allah. Ya, sebab agama semuanya jelas. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Iya, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Ya, tidak seperti kebiasaan ahlul bidah. Mereka untuk menunjukkan sebuah kebenaran, ya, harus melakukan perdebatan dahulu dan mengalahkan lawannya. Kalau sudah mengalahkan lawannya, baru menganggap bahwa hujjah mereka sudah teruji dan dianggap sebagai kebenaran. Dan ini keliru. Ya, justru orang yang berdebat adalah orang yang ragu dalam agama. Karena dia ragu, akhirnya dia perlu berdebat. Adapun orang yang yakin di atas agamanya, tuntunan yang dia pelajari jelas, maka dia tidak perlu untuk berdebat. Karena itu datang seorang lelaki kepada Imam Malik dari Ahlul Bidah. Lelaki dari Ahlul Bidah datang kepada Imam Malik. Imam Malik, orang ini berkata kepada Imam Malik, "Wahai Malik, saya ingin mendebat kamu." Maka Imam Malik berkata, "Kalau engkau mengalahkan saya, apa yang saya lakukan?" Kata orang tersebut, "Kamu harus ikut sama saya. Ya, kamu harus mengikutiku." Baik, Imam Malik kembali bertanya. Kata Imam Malik, "Kalau datang lagi orang yang ketiga, lalu mendebat kita berdua, kemudian kita berdua kalah, apa yang kita lakukan?" Orang tersebut, kita mengikuti orang tersebut. Kita mengikuti orang yang mengalahkan kita. Ya. Maka kata Imam Malik, "Silahkan kamu pergi. Kamu ini adalah orang yang ragu dalam agamamu. Ya, kalau agamamu hilang, silahkan kamu cari. Adapun saya adalah orang yang yakin di atas agamaku. Orang yang yakin di atas agamaku. Karena itu ahlul bidah adalah orang yang paling banyak berpindah-pindah apa? Berpindah-pindah pemahaman. Hari ini berpendapat A, besok berpendapat C. Ini dalam masalah akidah ya. Ya, kalau dalam pembahasan fikih, ya kadang saja seorang berubah ijtihad karena dalil yang sampai kepadanya. Jadi dia berubah karena dalil. Adapun ahlul bidah tidak. Ya. Memang keyakinan yang mereka pegang bukan hal yang mewakafkannya. Baik. Kemudian di sini yang terakhir disebut juga, dan dari ciri kelompok yang selamat ini as-sawadul a'dham, mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli tauhid karena melakukan dosa. Ya. Dan dosa yang dimaksud adalah dosa besar. Ya. Bukan kesyirikan. Adapun dosa kesyirikan, syirik itu tidak diampuni bagi siapa yang meninggal dan belum bertobat darinya. Ya. Dan syirik itu, kalau dia adalah syirik akbar, itu akan mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Tapi yang dimaksud di sini orang yang berbuat dosa besar. Dari kaidah ahli sunnah, bahwa orang yang berbuat dosa besar itu tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Dia masih muslim, tapi kurang keimanannya. Kurang keimanannya. Jelas ya? Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Ada ayat Al-Quran, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Apabila ada dua kelompok kaum mukminin yang saling berperang, saling membunuh, maka damaikanlah antara keduanya. Jadi dua kelompok saling membunuh. Yang membunuh seorang muslim, dosa atau bukan? Ya dosa, bahkan dia adalah dosa besar. Jelas ya? Tapi bersamaan dengan itu masih dianggap dua kelompok dari kaum mukminin. Masih dihitung apa? Kaum mukminin. Ya. Demikian pula orang yang memberikan loyalitasnya kepada orang kafir. Ya. Dalam bentuk perkara dunia, kecintaan dunia. Dia membantu orang kafir karena ingin mendapatkan dunia saja. Sehingga merendahkan umat Islam. Ya. Maka loyalitas bentuk seperti ini tidak mengkafirkan. Kecuali kalau loyalitasnya dia bantu orang kafir, ya, karena dia cinta kekafiran lebih tinggi dari Islam. Ya. Dia senang umat Islam itu dihinakan, maka ini mengkafirkan. Tapi kalau sebatas dunia, maka itu tidak mengkafirkan. Ya, dalam Al-Quran Allah firman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian memberikan loyalitas kepada mereka. Jadi ini teguran kepada sebagian orang yang menjadikan musuh sebagai wali yang mereka berikan loyalitas kepadanya. Ya, dan itu dosa besar. Tapi bersamaan dengan itu masih dipanggil dengan seruan wahai orang-orang yang beriman. Jelas ya? Dan di dalam hadis Abi Bakar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar." Apabila dua orang muslim berjumpa dengan membawa kedua pedangnya, maka yang dibunuh dan terbunuh keduanya masuk dalam neraka. Ya, maksudnya keduanya masuk dalam neraka, diancam dengan neraka. Ya. Tapi apakah ini berarti dia kafir? Jawabannya tidak. Ya, sebab di hadis masih dikatakan apabila dua muslim berjumpa, masih dikatakan apa? Muslim. Maka ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa dosa besar itu tidak mengkafirkan. Karena itu ahli sunnah tidak mengkafirkan seseorang karena melakukan dosa besar. Berbeda dengan ahli bid'ah dari kalangan al-wa'idiyah, orang-orang khawarij dan mu'tazila, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Iya. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan ini yang terjadi pada sejumlah orang yang melakukan apa aksi-aksi perusakan di negeri kita ini, melakukan aksi terorisme, bom bunuh diri, ya. Mereka menyandang pemikiran-pemikiran pengkafiran, ya, sebab mereka menghalalkan darah yang dilindungi dalam Islam, apakah darah muslim maupun darah kafir yang tidak boleh dibunuh. Nah ini asar pemikirannya karena memang mereka mengkafirkan orang yang berbuat apa? Dosa besar. Dan ini ada dalam buku-buku mereka. Ada di dalam buku-buku mereka. Jadi kelompok khawarij lah, orang-orang ekstrim, mereka lah yang mengkafirkan. Adapun umat Islam, ahli sunnah, dari masa Imam Syafi'i, ya, sebelumnya dan setelahnya, tidak ada yang mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Hanya mereka katakan pelaku dosa besar, dikhawatirkan atasnya siksaan. Mereka beriman tapi kurang keimanannya. Kurang keimanannya. Atau mereka beriman tapi bermaksiat dengan dosanya. Ya, itu bahasa-bahasa yang dipakai oleh para a'immah, para ulama dalam hal ini. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, yadullahi 'alal jama'ah. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah di atas al-jamaah. Ini hadis sahih dari beberapa orang sahabat yang menunjukkan bahwa Allah cinta kepada al-jamaah. Ya. Dan jamaah dua makna yang kita sebutkan tadi. Jamaah bermakna as-sawadul a'zam, yaitu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah yang berada di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan mengikuti kesepakatan para sahabat. Itu jemaah yang pertama. Jemaah yang kedua adalah kaum muslimin di bawah pimpinan kepala negara. Ya. Jadi kalau seorang komitmen dengan dua makna jemaah ini, maka tangan Allah di atas al-jamaah. Tangan Allah di atas al-jamaah. Baik, selesai beliau menerangkan di sini tentang kaidah dasar. Ini kaidah pokok ya dalam berpijak. Beliau menjelaskan seorang muslim yang ingin lurus dalam agamanya, ya, jalannya untuk lurus dalam agama, ya, jelas mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti al-jamaah, ya, jelas. Ini tiga perkara yang menjadi pijakannya. Kapan dia keluar dari hal ini, maka dia tidak akan berada di atas jalan yang lurus. Ya, ini sengaja diuraikan oleh Imam Syafi'i dengan ayat-ayat dan hadith-hadith beliau bawakan, sebab dia adalah ya kaidah dasar dalam berpijak. Kaidah dasar di dalam berpijak. Ya. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i masuk dan merinci beberapa keyakinan, beberapa akidah yang wajib diimani, yang diterangkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Kata beliau, "Faminas sunnati ayyu'taqada fil qalbi anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluq." Kata beliau, dari sunnah hendaknya seorang atau hendaknya diyakini di dalam hati. Iya. Jadi harus ada keyakinan. Dan keyakinan itu ya tertanam di dalam hati, sangat kuat di dalam hati. Apa yang dia yakini? anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluq. Dia yakini bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ini sudah kita bahas ya dari ucapan yang sebelumnya. Tapi di sini Imam Syafi'i menguraikan uraian yang lebih luas berkaitan dengan masalah Al-Qur'an. Kata beliau, Al-Qur'an kalamullah adalah kalam Allah. Ghairu makhluq, bukan makhluk. Ya, kita sudah sebutkan dalilnya. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Iya. Jadi kalam Allah makru'an dalam keadaan dia dibaca, wa mahfuzan dalam keadaan dia dihafal, wa maktuban dalam keadaan dia ditulis, wa masmu'an dalam keadaan dia didengar, wa matlu'an dalam keadaan dia ditilawah. Iya, semuanya adalah kalam Allah. Kemudian kata beliau, wa annahu la farqa bainal qira'ati wal maqru' wat tilawati wal matlu' wal qawli wal maqul. Ya, dan sesungguhnya tidak ada perbedaan antara membaca dan yang dibaca, dan antara tilawah dan yang ditilawah, antara ucapan dan yang terucapkan. Ya. Maksudnya di sini beliau ingin menekankan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari segala sudutnya. Walaupun dia dibaca. Ya, maka yang terbaca itu adalah kalam Allah. Walaupun dia dihafal. Maka yang terhafal adalah kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Ya. Maupun dia didengar. Maka yang terdengar adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. والدليل على ذلك قوله تعالى kemudian kata Syafi, dalil tentang hal itu adalah firman Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ini ayat di surah At-Taubah. Dan apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta jaminan keamanan kepadamu, meminta perlindungan, maka fa'ajirhu, berikan jaminan keamanan. Ya. Ini ayat tentang kaum musyrikin yang ingin masuk ke negeri Islam. Jadi dia dari luar negara, ingin masuk ke negara Islam. Mereka minta jaminan keamanan supaya masuk ke dalam negara tidak diganggu, dijaga oleh negara. Ya, maka kalau ada yang seperti ini, Allah perintah, fa'ajirhu, berikan jaminan keamanan. Hatta yasma' kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Ya. Jadi di sini disebutkan sampai dia mendengar apa? Kalam Allah, disebut kalam Allah. Ya. Tentunya kalau ada kaum musyrikin yang sampai dia mendengar kalam Allah, dari mana dia mendengarnya? Dari siapa dia mendengar? Dari Jibril atau dari Allah? Tentunya dari orang yang membaca. Apa yang dibaca oleh orang itu disebut di dalam ayat sebagai apa? Kalam Allah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dia dibaca, terbaca, terhafal. Semuanya adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ya. Adapun perbuatan makhluk, lain lagi pembahasannya. Perbuatan makhluk, makhluk bergerak, ya. Berjalan, ya. Kalau gerakannya terkait dengan Al-Quran, dia menggerakkan lisannya membaca, dia berusaha menghafal, ya. Dia mendengarkan menggunakan indranya, pendengarannya. Ini bentuk gerakan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk adalah makhluk, ya kan? Tapi yang dibaca, yang terbaca, yang terdengar itu bukan makhluk, tapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ya. Kemudian kata beliau, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yasma'una kalam Allahi thumma yuharrifunahu. Ya. Mereka mendengarkan kalam Allah, kemudian mereka merubahnya, mentahrifnya. Al-ayah. Ini ayat di surah Al-Baqarah ya. Yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka ganti setelah mereka paham. Dan mereka menggantinya dalam keadaan tahu. Ya'ni kata Syafi'i, ya'ni min Rasulillah. Yaitu mereka merubahnya. Merubah kalam Allah itu setelah mereka mendengarnya dari Rasul Allah. Ya. Mendapatkannya dari Rasul Allah. Itu perbuatan orang-orang Yahudi yang merubah kitabnya. Ya, sisi pendalilan Imam Syafi'i di sini, apa yang mereka dengarkan dari Rasulnya, itu disebut mereka mendengar kalam Allah. Rasul memang yang baca, tapi yang dibaca adalah apa? Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi mereka dengar dari Rasul Allah, wa man fihi, dan siapa yang berada di dalamnya. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, innama qawluna li syai'in idza aradnahu, ya, al-ayah. Sesungguhnya ucapan kami pada sesuatu kalau kami menghendakinya, ya, kelanjutan ayatnya, anna qula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ucapan kami pada sesuatu kalau kami menghendakinya, kami hanya berkata terjadilah, maka terjadilah hal tersebut. Ya. Maka terjadilah hal tersebut. Ya. Nah. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, kullu inni jitama'atil insu wal jinnu al-ayah. Katakanlah andai kata jin dan manusia berkumpul. Ya. Kelanjutan ayat, kullu inni jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin bahira. Ya. Andai kata jin dan manusia dan jin berkumpul bersatu padu untuk mendatangkan dengan apa yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Walaupun sebagian dari mereka saling menolong, bahu-membahu di dalamnya. Ya. Sisi pendalilan Imam Syafi'i, kata beliau, "Fakama annallaha la mithla lahu." Fakadhalika kalamuhu la mithla lahu ta'ala. Ya. Kata beliau, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang serupa dengannya, maka demikian pula firmannya tidak ada yang serupa dengannya. Firman Allah ta'ala tidak ada yang serupa dengannya. Jelas ya? Inilah kaidah yang biasa disebutkan di pembahasan sifat. Ya. Bahwa al-kalamu anis sifat far'un anil kalami fidzat. Iya. Pembicaraan tentang sifat itu adalah cabang dari pembicaraan tentang zat Allah. Iya. Seorang, ya, keumuman manusia itu mengakui adanya Allah, kan begitu? Adanya zat Allah. Kalau seorang misalnya ditanya, apakah zat Allah sama dengan zat makhluk? Maka dia menjawab, tidak, tidak sama. Kan begitu? Maka demikian pula, kalau zatnya tidak sama, maka demikian pula seluruh sifatnya yang lain. Seluruh sifatnya yang lain. Ya. Demikian pula firman Allah. Ya, sebagaimana Allah tidak ada yang serupa dengannya, maka firman Allah juga tidak ada yang serupa dengannya. Ya. Kata beliau, لِأَنَّ كُلَّ مَخْلُوكٍ لَهُ مِثْلٌ. Jadi tidak ada yang serupa dengannya. Kalam Allah tidak ada yang serupa dengannya. Adapun makhluk, setiap makhluk itu ada yang semisal dengannya. Padallat hadhil ayatu ala sihhati ma qulna. Maka ayat ini menunjukkan kebenaran apa yang kami sampaikan. Ya, ini dari kebiasaan-kebiasaan Imam Syafi'i, pendalilan-pendalilan beliau yang sangat detail dari ayat-ayat maupun hadis. Ya, istimbat yang sangat menakjubkan. Ya, dan ini dari ciri fikih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau di pembahasan fikihnya itu lebih mengungguli yang lainnya di sisi apa pemahaman terhadap konteks ayat maupun hadis dari kandungan yang terdapat pada konteks maupun pada ayat maupun hadis itu sendiri. Ya. Karena beliau sangat memahami bahasa Arab. Lisannya adalah orang Arab yang sangat fasih, ya, maka sangat mudah beliau mengeluarkan pendalilan-pendalilan dari sisi bahasa. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa qad ruwiya Taib. Kata beliau, wa qad rawa Mu'ath ibn Jabalin radhiyallahu anhu. Ya. Dan sungguh Mu'ath bin Jabal telah meriwayatkan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, as-sab'u wa man fihinna, yang tujuh. Ya, ini riwayat disebutkan di sini, diriwayatkan. Ya. Tapi hadith-hadith yang menyebutkan tentang masalah nas tegas, misalnya ini makhluk, ini bukan makhluk, Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, itu ada kelemahan-kelemahan. Sebab asal pembahasan ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu terjadi setelah masa para sahabat. Jelas ya? Maka hadith yang beliau sebutkan di sini, ini ada bentuk kelemahan di kalangan para ulama ahli riwayat. Cuman ada masalah saya baca. Jadi tujuh, maksudnya tujuh apa? Tujuh langit dan tujuh bumi. Datang di sebagian buku diterangkan, tujuh langit dan isinya, tujuh bumi dan isinya. Ya, waman fihinna, dan apa yang ada padanya, ila darkil asfal, sampai ke derajat yang paling bawah, ila thara, ya, ila thara, wa ila tin, sampai ke tanah, sampai ke, apa namanya, ke tin, ya, al asfal, yang paling bawah, wa ila rihil hafafah, wa ila rih al hafafah, sampai kepada angin yang berhembus, ila man tahat ilaihi al-hudud, sampai apa yang apa merupakan batasan terakhir dari seluruh batasan, kullu dhalika makhluk, semua itu adalah makhluk, ma khalal Qur'an, selain dari Al-Qur'an. Jadi selain Al-Qur'an adalah apa? Makhluk. Fa inna kalamallahi ta'ala, fa innahu kalamullahi ta'ala, sebab Al-Qur'an adalah kalam Allah Ta'ala. Ya. Hadis ini kandungan umumnya beliau ingin menjelaskan bahwa apa yang ada di tengah manusia, ya, dari apa yang mereka saksikan, semuanya adalah makhluk, ya, kecuali Al-Quran, sebab Al-Quran itu kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Kemudian kata beliau, wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Al-Quran kalam Allah laysa bi makhluk. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Iya. Selesai sudah pembahasan tentang Al-Quran. Kemudian Asy-Syafi'i rahimahullah melanjutkan. Iya. Kata beliau, "Wa na'taqidu anna afdhalan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar al-Faruq, thumma Utsman dun-Nurain, thumma Ali Ar-Ridha Ridwanullahi alaihim ajma'in." Kata beliau, dan kami meyakini sesungguhnya manusia yang paling afdal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dikatakan As-Siddiq sebab beliau adalah orang yang paling jujur dan paling mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Umar Al-Faruq, disebut Umar Al-Faruq sebab beliau pembeda. Thumma Utsman dun-Nurain, kemudian Utsman dun-Nurain. Sebab Utsman menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang meninggal yang pertama, kemudian Utsman menikahi yang kedua. Thumma Ali Ar-Ridha, kemudian Ali Ar-Ridha. Nah, disebutkan Ar-Ridha karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ama tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di?" Tidakkah engkau ridha kedudukanmu dari sisi saya seperti kedudukan Harun dari Musa, akan tetapi tidak ada nabi setelahku. Ya, ini keutamaan-keutamaan para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Semoga ridha Allah terlimpah untuk mereka semuanya. Ya. Jadi ini keyakinan yang ditekankan di sini oleh Imam Syafi'i tentang manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat ini. Ya. Ini adalah hal yang disepakati oleh ahli sunnah. Tidak seorang pun dari ulama ahli sunnah menyelisih hal ini. Terkhusus di dalam masalah khilafah. Bahwa Abu Bakar yang paling berhak, yang pertama, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Sebab demikianlah tertib pemilihan yang dipilih oleh para sahabat dan mereka sepakati. Iya. Siapa yang menyelisih para sahabat, maka mereka dianggap tersesat keluar dari jalan yang lurus. Itu dari sisi khilafah. Dari sisi keutamaan, sepakat seluruh umat Islam bahwa yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Ya, ini urutan pertama dalam sisi keutamaan. Ya. Yang ketiga dan keempat, kebanyakan ulama ahli sunnah dahulu itu mengatakan Uthman kemudian Ali. Karena Uthman didahulukan dalam khilafah. Itu menunjukkan beliau lebih utama daripada Ali. Dan ada sebagian ulama ahli sunnah dahulu pernah mengatakan Ali lebih utama dari sisi keutamaan kemudian Uthman. Dahulu. Tapi belakangan semuanya sepakat. Dalam masalah keutamaan pun Uthman dan Uthman lebih afdal daripada siapa? Ali radhiyallahu anhum jami'an. Semoga Allah meridai seluruh para sahabat. Iya. Jadi inilah ketentuan yang berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, beliau terangkan di sini di masalah yang kedua. Iya, kenapa? Sebab ini permasalahan ini manusia atau di masa dahulu ini termasuk pembahasan akidah yang pertama diselisihi oleh ahlul bid'ah. Ya, dan ini masih terjadi di masa para sahabat. Ada ahlul bid'ah yang melakukan kudeta terhadap Uthman ibn Affan. Ada yang membunuh Ali bin Abi Talib. Ada yang mencerca para sahabat. Dan ini kesesatan yang terjadi. Karena itu para ulama membahas sikap terhadap para sahabat. Bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya dimuliakan. Punya kedudukan. Dan seorang muslim harus bersih lisan dan hatinya terhadap para sahabat. Apa artinya bersih lisan dan hatinya? Lisannya kalau menyebut sahabat hanya disebut dengan kebaikan. Radiyallahu anhu. Dia doakan pengampunan untuknya. Ya, siapapun dari sahabat itu. Yang penting dia sahabat. Kemudian lisannya tidak pernah mencela sahabat. Tidak pernah menjelekkan. Tidak pernah mengungkit-ungkit kejadian atau fitnah yang terjadi di kalangan mereka. Iya. Ini makna lisannya bersih dari sahabat. Iya. Karena itu Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya tentang pertikaian yang terjadi pada sebagian sahabat, kata beliau itu adalah darah-darah yang tertumpah. Dan Allah selamatkan kita, tangan-tangan kita tidak ikut terlibat di dalamnya. Maka jangan sampai kita mengotori lisan kita untuk ikut di dalamnya. Ya. Jadi maksud beliau sepanjang kita tidak pernah menyaksikannya, maka itu adalah kejadian di kalangan mereka. Ya. Hal yang terjadi dalam mereka, kita wajib menjaga lisan terhadap apa yang terjadi di tengah mereka. Sebab para sahabat, ya, ketika terjadi peperangan antara Ali radhiyallahu taala anhu dengan Aisyah dan sahabat, sejumlah sahabat yang bersamanya di perang Jamal, ya, dan antara Ali dan Muawiyah di perang Siffin, dan ada sebagian kejadian lainnya. Ya, hal tersebut terjadi, semua dari sahabat itu memiliki ijtihad-ijtihad, sisi-sisi pendalilan. Ya, yang mereka yakini kalau mereka benar dalam ijtihadnya dapat 2 pahala, kalau mereka salah dapat 1 pahala. Ya kan? Karena itu kita tidak perlu sibuk masuk mengurusi apa yang terjadi di tengah mereka. Ya. Dan ini termasuk hal yang penting diingat khususnya di masa ini. Apalagi orang-orang yang suka baca sejarah. Ya, banyak buku-buku sejarah itu harusnya halaman-halaman dalam buku-buku sejarah yang terkait dengan masalah sahabat itu harusnya sudah dihapus semuanya. Tidak boleh diangkat lagi. Sebab itu akan memberikan kesan yang jelek terhadap sahabat bagi siapa yang membacanya. Jelas ya? Karena itu siapa yang mengangkat-ngangkat pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat, ini bukan dari jalannya ahli sunnah. Apalagi kalau disampaikan, apalagi kalau dia mencela para sahabat. Ya, mencela para sahabat. Dan na'udzubillah, sebagian orang di masa ini ya, sering melemparkan tuduhan kepada sahabat. Oh, si fulan ya, korupsi. Si fulan KKN, ya, nepotisme. Ini dasarnya karena ada sahabat fulan yang dulu pernah menjadi penguasa, kemudian dia dekatkan keluarganya. Ya. Jelas ya? Ini bahasa-bahasa seperti ini cercaan untuk para sahabat. Ya. Cercaan untuk para sahabat. Ya. Dan aneh sebagian orang. Ya. Mempekerjakan keluarga itu bukan hal yang dilarang dalam syariat. Kalau memang dia punya keahlian dalam pekerjaan itu. Dia punya keahlian dalam pekerjaan itu. Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman mengambil sedekah. Ya. Mau mengatakan Nabi nepotisme. Mempekerjakan menantunya. Hah? Sebab itu adalah keahlian beliau. Ali bin Abi Thalib punya kekuatan dalam hal itu. Punya keistimewaan. Ya, punya keistimewaan. Beliau menjadi pimpinan perang di Khaybar. Ya. Beliau punya keistimewaan. Jelas ya? Maka yang dilihat adalah dia mampu melaksanakan tugas itu atau tidak. Orang yang diberi amanah tugas punya dua sifat. Ya, sifat yang pertama dia punya amanah. Kemudian sifat yang kedua dia punya kemampuan melaksanakan tugas itu. Iya. Kalau dua sifat ini tidak terpenuhi, kemudian dia paksakan untuk menjabat atau bekerja pada sesuatu, ini baru keluar dari amanah. Ya, jelas ya? Baik. Maka harus didudukkan mana perkara syariat, mana ya, perkara yang tidak disyariatkan. Ya, yang jelas yang ingin saya tekankan di sini bahwa ada banyak dari manusia di masa ini mengambil dari sejarah-sejarah sahabat ya diaplikasikan di dalam pembahasan yang mereka hadapi, situasi yang mereka hadapi untuk saat ini ya. Dan dari apa yang mereka nukil dari sahabat itu adalah celaan untuk para sahabat. Dan ini adalah hal yang keliru. Kita harus menjaga lisan kita terhadap para sahabat. Yang kedua, kita menjaga hati kita terhadap para sahabat. Hati kita hendaknya ada kecintaan kepada mereka. Siapa yang tidak cinta kepada para sahabat, ya jangan berharap dia akan minum dari telaga Rasulullah SAW. Dan jangan dia berharap akan mendapatkan keutamaan yang mereka dapatkan. Iya. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Pada hari kiamat, seseorang akan dibangkitkan bersama siapa? Yang dia cintai. Kalau dia cinta kepada para sahabat, maka dia akan dibangkitkan bersama Nabi dan para sahabatnya. Tapi kapan tidak ada kecintaan di dalam hatinya terhadap para sahabat, jangan dia berharap akan dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabatnya. Iya. Karena itulah ketika Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba," seseorang bersama yang dia cintai, kata Anas bin Malik, ya, kami tidak pernah segembira itu, ya, ketika mendengar hadits ini, selain dari kegembiraan kami ketika masuk Islam. Jadi mereka punya kegembiraan yang sangat besar. Yang pertama ketika masuk Islam, yang kedua ketika mendengar hadits ini, bahwa seorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintai. Ya, kata Anas, maka kami pun gembira. Ya, kami cinta kepada Abu Bakar, kami cinta kepada Umar. Dan kami berharap dibangkitkan bersama mereka walaupun kami tidak beramal seperti amalan mereka. Ya. Jelas ya? Ini baru sore yang beriman kayak Anas gembira. Ya. Tapi sebagian orang tidak bergembira kalau disebut sahabat. Ya, justru ya menjelekkan sahabat. Ya. Menceritakan aib yang sebenarnya bukan aib sebenarnya. Bukan aib. Kalau ada kesalahan yang jelas terjadi di tengah mereka, maka kesalahan itu sudah terkubur ya, sudah terhapus, tenggelam sudah di tengah lautan kebaikan mereka. Ya. Sudah tenggelam di tengah lautan kebaikan mereka, maka tidak perlu dibahas. Karena itu Imam Syafi'i di sini menekankan dari ya, dasar keyakinan yang hendaknya diyakini. Kemudian sahabat itu bertingkat-tingkat. Yang paling afdalnya 4 khulafa'ur rasyidin yang disebut oleh Imam Syafi'i di sini. Nah, ada 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Kemudian ada orang-orang yang hadir di Perang Badar. Ya. Kemudian ada yang hadir di Bai'atul Ridwan. Semuanya memiliki keutamaan-keutamaan. Ya. Orang yang dari kalangan muhajirin itu lebih afdal dari kalangan al-ansar. Ya. Ini dari tingkatan-tingkatan sahabat Rasulullah SAW. Ya, tapi semuanya adalah ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian kata Syafi'i, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu an-nasi yarjuna al-bara'ah yawm al-qiyamah illa man sabba ashhabi. Fa inna ahla al-mawqif yu'irunahu. Ya. Atau di sini tulisannya ya'burunahu. Kata beliau, Rasulullah bersabda, semua manusia mengharapkan keselamatan pada hari kiamat. Masih ada harapan. Kecuali siapa yang mencerca para sahabatku. Ya, sebab ahlul mawqif akan melewati mereka. Ya, maksudnya mereka ketinggalan. Ya, wa dalilu ala dhalika ma qala sallallahu alaihi wasallam, dan di antara dalil yang menunjukkan tentang ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktadau billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Hendaknya kalian mengambil petunjuk dengan dua orang setelahku, yaitu kepada Abu Bakar dan Umar. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Dan ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ketiga Nabi membisikkan rahasia kepada sebagian istrinya. Apa rahasia ini? Nah, ini oleh Imam Syafi'i ditafsirkan. Anna Abu Bakrin khalifatun min ba'dihi. Bahwa Abu Bakar adalah khalifah setelahnya. Ya. Baik, ini pendapat sebagian para ulama. Seperti Imam Syafi'i di sini. Di dalam masalah penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah. Atau keberadaan Abu Bakar sebagai khalifah setelah Rasulullah. Apakah itu adalah nas dari Nabi? Atau beliau dipilih karena kesepakatan sahabat? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa itu nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i di sini kelihatannya cenderung pada pendapat itu. Dan kebanyakan para ulama menganggap bahwa Abu Bakar dipilih adalah dengan kesepakatan para sahabat. Dan para sahabat sepakat karena Nabi memberi isyarat-isyarat. Bukan nas, tapi beliau memberi apa? Isyarat-isyarat bahwa Abu Bakar adalah penggantinya. Ya, di antara isyaratnya ketika Nabi sakit, siapa yang disuruh oleh Nabi menggantikannya? Siapa yang diperintah oleh Nabi menggantikan beliau sebagai imam? Abu Bakar. Iya. Dan ketika datang seorang perempuan bertanya kepada Nabi, ya, ada hajat keperluannya kepada Nabi, maka Nabi selesaikan hajatnya, kemudian Nabi berkata, kamu kembali lagi nanti. Maka perempuan itu pun berkata, ya Rasulullah, kalau saya kembali nanti, kemudian engkau sudah meninggal, saya datang ke siapa? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu datang kepada Abu Bakar. Jelas ya? Maka ini isyarat-isyarat. Tapi nas tegas, khalifah setelahku adalah Abu Bakar. Ini tidak ada dalil yang sahih menunjukkan tentang hal tersebut. Ya. Tapi keberadaan Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi, ini adalah hal yang disepakati oleh seluruh para sahabat. Jelas ya? Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala ad-dhalalah. Ya, dan Nabi telah bersabda, umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Ya. Umat tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Jadi kalau umat sudah bersatu di atas sesuatu, tidak mungkin sesuatu itu dianggap kesesatan. Iya. Jelas ya? Dan ini apa yang saya sebutkan tadi, bahwa ini dalil bahwa kesepakatan para sahabat itu adalah hujjah yang wajib dipegang. Ya, kata Syafi'i, waqad ajma'at ummatun waqad ajma'at ummatuhu ala khilafati Abi Bakrin ba'dahu. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sepakat, itu para sahabat semuanya sepakat bahwa yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar setelah Nabi. Tsumma ala tartib. Kemudian setelah itu mereka sepakat dengan urutan itu tadi yang disebut di atas, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Semoga Allah meridai mereka semua. Ya. Padalla ala annaha majtama'at illa alal haq. Maka ini menunjukkan bahwa umat tidaklah bersatu, bersepakat kecuali di atas kebenaran. Wa qad qala, ya, kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa itu kesepakatan yang di atas petunjuk. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khilafatu ba'di 30 sanah. Ya. 30 sanah. Thumma tasiru mulkan adudan. Di sini pakai ta ya, adudan tertulis. Ya, tapi di nas-nas haditsnya pakai dad, adudan. Ya. Wa kana akhir al-khilafah. Ya. Wa kana akhir al-khilafah Ali radhiyallahu anhu. 30 sana. Fadallat hadhihi ad-dalalat adh-dhahirah annahum kanu 'ala as-shawab wal haqqu 'ala tartibi ma dzakarnah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilafah setelahku, kata Nabi, 30 tahun. Ini sabda Rasulullah. Jadi khilafah setelah beliau berapa? 30 tahun. Ya. Kata Imam Syafi'i, ya, jadi itu hadits Nabi ya, khilafah setelahnya 30 tahun. Kemudian setelah itu adalah kekuasaan. Ya, yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki atau kekuasaan yang didapatkan oleh para raja, orang-orang yang berkuasa, para orang-orang yang berkuasa. Jadi khilafah 30 tahun. Setelah itu penguasa adalah sebagai ya, kekuasaan, dalam bentuk kekuasaan. Nah, ternyata akhir khilafah Ali bin Abi Thalib itu adalah 30 tahun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti ini menunjukkan bahwa kesepakatan para sahabat memilih 4 orang sahabat ini sebagai khalifah ini tidak keluar dari apa? Tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan menunjukkan bahwa mereka tidak berkumpul di atas kesesatan. Kata Imam Syafi'i, maka dalil-dalil yang sangat jelas ini menunjukkan bahwa para sahabat semuanya di atas kebenaran. Dan kebenaran itu dengan urutan khilafah yang kami telah sebutkan. Dengan urutan khilafah yang telah kami sebutkan. Baik, selesai pembahasan berkaitan dengan para sahabat. Kemudian Imam Syafi'i berpindah menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan takdir. Kata beliau rahimahullah, wa na'taqidu anna al-khayra wasyarra min Allah. Iya. Wa na'taqidu anna al-khayra wasyarra min Allah. Dan kami meyakini bahwa kebaikan dan kejelekan itu datangnya dari Allah. Maksudnya semuanya ditakdirkan oleh Allah dan ditentukan oleh Allah akan terjadi. Al-khairu bi amrihi wa qada'ihi wa iradatihi wa masyiatihi wa hukmihi wa ilmihi wa mahabbatihi wa ridahu. Ya, dan kebaikan itu terjadi dengan perintah Allah, ya, dengan ketentuannya, dengan keinginannya, dengan kehendaknya, dengan hukumnya, dengan ilmunya, dengan kecintaannya, dan dengan keridhaan Allah terjadinya. Wa syarru bi iradatihi wa qadarihi wa qada'ihi wa masyiatihi wa hukmihi wa ilmihi. Ya. Adapun kejelekan itu terjadi dengan iradah Allah. Terjadi dengan iradah Allah dan dengan takdirnya. Dengan qada'nya, dengan ketentuannya. Ya, takdir, qadar dan qada itu kalau disebutkan secara berpisah maknanya sama. Mau diartikan takdir, ketentuan sama saja. Tapi kalau disebut bersama, takdir dan qada disebutkan bersama dalam satu konteks, maka takdir itu adalah sesuatu yang akan datang, ditakdirkan dan akan terjadi di masa mendatang, dan qada adalah sesuatu yang sudah selesai penakdirannya dan sudah terjadi. Jelas ya? Sudah terjadi maksud saya. Ada penakdiran semua sudah selesai ya dari dahulu. Ya. Wa masyiatihi wa hukmihi. Demikian pula kejelekan ini terjadi, Allah menghendakinya. Ya. Dan Allah yang menetapkannya terjadi. Dan Allah mengetahuinya itu terjadi. Nah. Tapi kata Imam Syafi'i, wa laysa bi amrihi. Nah. Tidak terjadi dengan perintahnya. Ya. Wala binah wala yanhahu. Ya. Wala bi mahabbatihi. Wala bi ridahu wala bi mahabbatihi. Wala bi ridahu wala bi mahabbatihi. Ya. Dia tidak terjadi dengan perintahnya, tidak terjadi dengan ridhonya dan kecintaannya. Nah, baik, ini pembahasan tentang masalah takdir. Ya. Secara global, seorang yang beriman, dia hendaknya mengetahui bahwa salah satu dari rukun keimanan adalah beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Keimanan kepada takdir ini adalah pokok dalam syariat kita. Dan keimanan kepada takdir itu, iya, keimanan kepada takdir dengan 4 perkara. Yang pertama, dia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang ditakdirkan. Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semuanya Allah mengetahuinya. Iya. Kemudian yang kedua, dia wajib meyakini bahwa segala yang ditakdirkan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Semua yang ditakdirkan sudah tercatat, sudah tertulis. Ya, ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, wajib diyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Ya, tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini yang ditakdirkan Allah tidak bukan Allah yang menciptakannya atau bukan Allah yang mengadakannya. Semuanya Allah yang mengadakan dan menciptakannya. Kemudian yang keempat, wajib kita yakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya terjadi. Ya, Allah menghendakinya. Jelas ya? Ini 4 keyakinan. Harus diyakini dalam masalah takdir. Ya. Jadikan sebagai dasar kaidah pokok. Tidak boleh keluar dari 4 hal ini. Ya. Dan jangan menyelisih 4 ketentuan ini. Ya. Imam Syafi'i di sini menjelaskan perbedaan antara takdir al-khair dan takdir asy-syar. Kalau takdir kebaikan, ya. Jadi secara umum kebaikan dan kejelekan semuanya ditakdirkan. Semuanya dengan ketentuan Allah. Semuanya dengan ketetapan Allah. Semuanya Allah mengetahuinya. Ya. Tapi masalah Allah mencintainya atau tidak? Nah, di sini dibedakan oleh Imam Syafi'i. Kalau kebaikan, Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkannya, meridhoinya dan mencintainya. Adapun kejelekan, itu tidak. Jelas ya? Iya. Kejelekan itu tidak. Maksudnya kejelekan di sini takdir yang jelek yang terjadi. Iya. Adanya keimanan, keimanan dari apa? Kebaikan ditakdirkan oleh Allah. Kan begitu? Allah perintah dengan keimanan. Diperintah untuk beriman. Allah cinta kepada keimanan. Kekufuran, ya, dia takdir Allah. Allah takdirkan kekufuran itu ada. Andai kata tidak ada, tidak ditakdirkan, tidak mungkin ada kekufuran. Iya kan? Tapi apakah Allah ridha dengan adanya kekufuran? Jawabannya tidak. Karena Allah berfirman, wala yardha li ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha kekafiran terhadap hambanya. Iya. Allah tidak ridha kekafiran terhadap hambanya. Nah, maka di sini perlu dipahami bahwa seorang wajib meyakini bahwa segala yang ditakdirkan itu datangnya dari Allah. Dan apa yang datangnya dari Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah, perbuatan Allah menakdirkan, ya, saya ulangi, perbuatan Allah menakdirkan, itu semuanya adalah baik. Sebab perbuatan Allah tidak ada yang jelek. Perbuatan Allah semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Karena itu di doa istiftah yang kita diajarkan membacanya di sholat, wasyarru laisa ilaika, dan kejelekan itu bukanlah kepadamu. Tidak ada kejelekan yang dinisbatkan kepada Allah. Jadi bedakan antara perbuatan Allah menakdirkan. Perbuatan Allah menakdirkan semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Ya, Allah menakdirkan, maka terjadilah hal-hal yang ditakdirkan. Kan begitu? Terjadilah hal-hal yang ditakdirkan. Hal-hal yang ditakdirkan inilah, ada yang baik dan ada yang jelek. Itulah yang dikatakan beriman kepada takdir. Maksudnya, beriman kepada apa yang telah ditakdirkan, yang telah terjadi, yang baik maupun yang jelek. Jelas ya? Keimanan baik, Allah perintah. Ya. Jelas? Kekufuran jelek, Allah larang hamba untuk masuk dalam kekufuran. Tapi kalau ada yang bertanya, apakah semuanya takdir Allah, Allah yang menghendakinya terjadi? Jawabannya iya. Kalau ada yang bertanya, kenapa Allah menakdirkan kejelekan? Ya. Maka, ini pertanyaan sebenarnya yang seperti ini. Ini tidak pantas muncul dari seorang muslim. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Manusia yang ditanya apa yang mereka lakukan. Ya, tapi kita harus yakini perbuatan Allah semuanya ada hikmahnya. Dan ada kebaikan di sisi Allah. Ya, contohnya misalnya Allah sebutkan sebagian hikmah. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja beriman dan mereka belum diuji? Ya. Jelas ya? Ya. Jadi adanya ujian, ya. Adanya ujian ini akan menguji keimanan. Ya. Adanya kejelekan ini akan menguji siapa yang benar keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Jelas ya? Baik. Demikianlah. Ya. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari pokok-pokok masalah yang harus dibedakan. Ya, kalau kita ngerti kaidah-kaidahnya, insyaallah taala, ya, seorang akan lurus sekali pemahamannya berkaitan dengan masalah takdir ini. Ya, jadi iman ini tadi empat perkara yang harus diimani dalam masalah takdir. Dia harus yakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Kemudian dia yakini bahwa segala yang ditakdirkan sudah tercatat. Dan dia yakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah yang mengadakannya, yang menciptakannya. Dan dia yakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Kemudian, ya, di sisi lain, dia harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, perbuatannya di dalam menakdirkan semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Tidak ada kejelekan. Kemudian juga dia harus tahu bahwa apa yang ditakdirkan, ya, hal-hal yang ditakdirkan oleh Allah itu terbagi dua. Ada yang baik dan ada yang jelek. Kalau ada yang jelek, maka terjadinya hal yang jelek itu punya hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya, ini pemahaman kalau tertanam insyaallah akan indah pemahaman seseorang di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manfaat memahami takdir, seorang tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya di masa mendatang. Dan yang ditakdirkan itu kita tahu apa yang ditakdirkan kalau sudah terjadi. Ya, sekarang ini kita semua duduk di masjid ini dalam acara pengajian, kita bisa mengatakan kita semua ditakdirkan berada di masjid. Ya atau tidak? Ya, tidak mungkin ada yang mengingkari. Oh, saya nggak ditakdirkan. Bagaimana caranya saya tidak ditakdirkan dia ada di sini? Ya, jelas ya? Jadi kalau sudah terjadi, kita sudah tahu apa yang ditakdirkan. Tapi kalau akan terjadi, siapa yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya di masa mendatang? Tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya di masa mendatang. Ya. Dan disinilah letak keistimewaan seorang beriman kepada takdir. Ya. Di masa mendatang dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Kalau begitu, jangan dia beralasan, oh kalau semuanya sudah ditakdirkan, ya saya santai-santai aja. Ya, tidak usah beramal. Ya. Sekarang dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Yang ada yang dia tahu sekarang ada perintah agama, ada perintah dan ada larangan. Ya. Diutus seorang nabi, diturunkan kitab, penjelasan, itu yang dia tahu. Jelas ya? Itu yang harus dilaksanakan. Hal yang di masa mendatang, dia tidak diperintah untuk masuk ke situ. Tapi dia harus yakini, kalau suatu terjadi semuanya dengan apa? Dengan takdir. Dan di antara manfaat beriman kepada takdir, ini akan membuat kehidupan seorang hamba menjadi lebih sejahtera. Tiap kali dia mendapat nikmat, dia tidak terlalu bersombong dengan nikmat itu dan tidak terlalu gembira dengannya. Sebab dia tahu nikmat itu takdir dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia kena musibah, dia tidak terlalu sedih terhadap musibah yang menimpanya. Sebab dia tahu semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Jelas ya? Nah, inilah sebenarnya pembahasan takdir di antara arahan-arahan keimanan yang diinginkan. Tapi sebagian orang ketika masuk membahas takdir terlalu banyak pertanyaannya. Ya. Karena terlalu banyak pertanyaannya, inilah yang menyesatkannya dari jalan yang lurus. Jelas ya? Karena itulah ada beberapa hal yang menyebabkan seorang itu menyimpang dalam pembahasan takdir. Yang pertama, dia terlalu banyak bertanya hal yang tidak pantas, tidak seharusnya dia tanyakan. Ya, dia tanya tentang perbuatan Allah. Ya, padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Manusia lain ditanya. Kemudian di antara sebab pokok yang menyebabkan manusia menyimpan dalam masalah takdir, ya, dia terlalu banyak ingin ikut campur di dalam perbuatan Allah. Ingin tahu apa hikmahnya Allah berbuat begini, apa hikmahnya Allah menakdirkan begini. Ya. Ini di antara akar kesesatan. Jelas ya? Ya, sekarang ya, tidak ada gunanya dia mengetahui apa hikmahnya. Ya, nyamuk kita terlalu banyak menggigit. Ya, kenapa tidak ada saja nyamuk supaya kita tenang? Ya. Jelas ya? Walaupun dia misalnya sekarang nampak hikmahnya, wah subhanallah, dari hikmah adanya nyamuk ini banyak juga orang-orang yang dapat rezeki darinya. Ya. Kan begitu? Ya. Atau banyak obat nyamuk yang dijual. Ya. Kemudian pabrik yang memproduksinya mempekerjakan banyak orang. Ini misalnya di antara hikmah. Tapi bukan itu seluruh hikmahnya. Mungkin sebagiannya akan nampak bagi kita dengan hal yang jelas. Tapi mencari hikmah dan mempertanyakan ini bukan. Bukan sifat seorang muslim yang istiqamah di atas agama. Jelas ya? Terlalu banyak bertanya itu adalah sumber kesesatan. Ya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam ta'iyah beliau berkaitan dengan masalah takdir, kata beliau, "Wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin huwa al-khawdu bi fi'li al-ilahi bi 'illati fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala naw'in min al-jahiliyyati." Kata beliau, dan asal kesesatan makhluk dari seluruh firqah, sebab kelompok yang sesat dalam masalah takdir itu sangat banyak. Ya, dan asal kesesatan mereka, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mereka larut, mereka tenggelam, membicarakan perbuatan Allah, apa hikmahnya. Ya. Apa sebab Allah berbuat seperti itu. Jelas ya? Sesungguhnya mereka itu tidak pernah paham apa hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya karena mereka terus bertanya tentang itu, maka mereka pun di atas bentuk kejahiliaan. Orang-orang musyrikin di masa jahiliyah seperti itu. Ya. Mempertanyakan menentang takdir di atas bentuk kejahiliaan. Baik, maka ini dasar-dasar pokok di dalam keimanan kepada takdir. Kemudian Imam Syafi'i membawakan dalilnya, wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, dan dalil tentang hal ini adalah firman Allah taala, sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Kami ciptakan dengan takdir. Baik, sampai sini dulu. Sudah masuk waktu salat Asar. insyaallah taala setelah salat asar kita lanjutkan kembali. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.